yakinkan diri kaulah yang terbaik. Dan saat kau memilih aku yang pantas untukmu, hati ini berikrar untuk selalu menjagamu. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku di sepertiga malamku untuk kehadiran sempurnakan imanku. Saat kau memilih aku yang pantas untukmu, hati ini berikrar untuk selalu menjagamu. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Saya terima nikah dan kawinnya Nyimas Khadijah Nastiti Adinda binti almarhum Kemas Muhammad Syafi'i Herman dengan mas kawin tersebut tunai. Bisikan di sujud sepertiga malamku untuk kehadiranmu. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Sempurnakan imanku.